Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nubdah fil Aqidah. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa hal yang dimasukkan atau dikategorikan beriman kepada hari akhir, yakni seseorang yang beriman kepada hari akhir dituntut baginya beriman kepada beberapa hal yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Di antaranya adalah beriman tentang adanya fitnah al-qabr, ujian di kubur, yakni pertanyaan terhadap mayit dari munkar dan nakir. Siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, dan siapa Nabimu. Dan ini wajib diimani oleh seorang mukmin, bahwasanya dia akan mengalami fitnah dan ujian tersebut. Dan tentunya yang dimaksud dengan fitnatul qabr, fitnah yang terjadi pada kubur, penyebutan kubur ini hanya mimbabil ghalib, penyebutan keghaliban, keumuman atau kebanyakan manusia mereka dikubur, sehingga disebut fitnatul qabr. Tetapi pada hakikatnya adalah ketika seorang meninggal, ya, seorang mati kemudian meninggalkan dunia, baik itu dia dikubur ataupun tidak, maka dia akan mengalami fitnatul qabr, ya, pertanyaan di alam kubur. Baik dia hancur lebur atau dimakan hewan buas atau dimakan ikan atau yang lainnya, maka tetap dia akan mengalami fitnatul qabr. Adapun penyebutan kubur ini hanya kebanyakan orang seperti itu. Qala rahimahullah taala, kita lanjutkan perkara yang merupakan konsekuensi atau terkait dengan beriman kepada hari akhir. Dia juga wajib beriman kepada adabul qabri wa na'imuha. Wajib beriman akan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Fayakunu lidh-dhalimina minal munafiqin wal kafirin. Maka azab kubur ini berlaku bagi orang-orang yang zalim, munafik dan orang-orang kafir. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Andaikan engkau melihat ketika orang-orang zalim berada di sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim. Sedangkan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujzawna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan adab yang menghinakan. Bima taqulun, bima kuntum taqulun, dikarenakan kalian mengatakan alallahi ghairal haq, terhadap Allah tanpa al-haq. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat-ayat-Ku. Perkataan al-yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini engkau akan merasakan atau mendapatkan balasan dari dengan azab yang menghinakan. Ini adalah azabul qabr. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun, dan Allah taala berfirman tentang keluarga Fir'aun, yakni kaum Fir'aun, ya, pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Api neraka dihadapkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud neraka yang ditampakkan kepada mereka untuk menyiksa mereka di waktu pagi dan sore, ini adalah siksa kubur. Ini adalah siksa kubur. Mereka berdalil dengan ayat selanjutnya, wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari ditegakkannya hari kiamat. Berarti tadi neraka yang dihadapkan kepada mereka di waktu pagi dan sore itu sebelum tegak hari kiamat, ya, sebelum tegak hari kiamat. Di mana itu? Ditafsirkan oleh para ulama itu terjadi di apa? Di alam barzah atau di alam kubur. Makanya ayat selanjutnya mengatakan wa yauma taqumu sa'ah, dan ketika ditegakkan hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, masukkanlah kaum Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih. Begitu pula di dalam hadis yang sahih diterangkan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Wa fi sahihi Muslim, dan disebutkan dalam sahih Muslim, min hadis Zaid ibn Thabit, dari hadis Zaid ibn Thabit, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falaula alla tadafanu la da'atu Allah ay yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalaulah bukan karena kalian ini saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur yang aku mendengarnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya? Karena kita satu dengan yang lain saling menguburkan. Ya. Artinya kalau diperdengarkan azab kubur, kita ini tidak bisa apa? Tidak bisa hidup tentram, ya, tidak bisa hidup tentram. Karena saking apa? Dahsyatnya, ya. Saking menakutkannya azab kubur ini. Tsumma aqbala biwajhihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Faqala kemudian berkata, ta'awadu billahi min adabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Qalu na'udzu billah min adzabin nar. Maka para sahabat pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqala ta'awadzu billah min adzabil qabri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Qalu, para sahabat berkata, na'udzu billahi min adzabil qabri. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qalu ta'awadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Fitnah ini adalah ibtila, ujian. Ya, fitnah ini adalah al ibtila, ujian dan cobaan. Ma dhahara minha wa ma batan, fitnah yang nampak dan fitnah yang samar atau tersembunyi. Karena ada di antara fitnah itu nampak terlihat, ya, nampak terlihat. Dan ada pula di antara fitnah itu tidak nampak. Fitnahnya sangat dahsyat, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyebutkan, badiru bil a'mali fitanan faqita'il laili muzlima. Segeralah kalian beramal fitanan sebelum muncul fitnah-fitnah, ujian-ujian. Faqita'il laili muzlima, seperti potongan malam yang gelap gulita. Bagaimana dahsyatnya fitnah tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ya. Seorang mukmin di pagi harinya masih seorang mukmin, atau seseorang di pagi harinya masih mukmin, masih beriman, di sore harinya sudah menjadi seorang yang kafir. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Hudzaifah ibn al-Yaman dalam hadisnya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjelaskan ketika Umar ibn al-Khattab bertanya kepada para sahabat dan murid-muridnya, bertanya, siapa di antara kalian yang mendengar penjelasan fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat pun menjawab, satu dengan yang lain menjawab, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Tetapi Umar sudah menerka, ya, sudah menerka maksud mereka. Mungkin yang kalian maksud adalah fitnah seseorang karena keluarganya, fitnah seseorang karena hartanya, fitnah seseorang karena apa? Tetangganya. Kemudian kata Umar, yang seperti itu tukaffiruhu atau tukaffiruha as-salah was-shadaqah was-shiyam. Yang seperti itu bisa dihapus dengan shadaqah, puasa, ya, salat dan as-shadaqah dan as-shiyam, puasa. Akan tetapi aku menginginkan, ya, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah tamuju mawjal bahr, yang fitnah tersebut bergelombang seperti gelombangnya laut, ya, seperti gelombangnya laut. Antum perhatikan gelombang laut, gelombang yang pertama belum selesai itu sudah ada di belakangnya, yang belakangnya belum sampai sudah ada di belakangnya lagi, terus berapa gelombang, itu gelombang laut bertubi-tubi menimpa kaum muslimin. Yang dalam hadis ini di akhirnya adalah Ketika datang fitnah tersebut, maka manusia terbagi dua, ya, terbagi dua. Yang satu yang hatinya ini putih, bersih, ya, seperti batu karang yang apa? Batu karang yang halus, ya. Abyadu mithlu safa, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Hati tersebut itu seperti batu halus, batu karang yang halus. La tadurruhu, ya, fitnah tersebut tidak membahayakan dia, ma damatis samawati wal ardh, selama tegaknya langit dan bumi. Dia diterjang apa? Ombak kokoh, tidak berubah. Dan tidak ada yang menempel dari batu tersebut karena batunya licin, ya, karena batunya licin. Di dalam tafsirnya dia ini apa? di penjelasannya dia diibaratkan dengan batu karang karena kokohnya. Kemudian diibaratkan dengan batu yang licin karena tidak apa? Tidak terpengaruh dengan apa yang menimpa dia. Kemudian yang satunya adalah aswadu murbada. Yang satunya hati aswad murbada. Hitam tapi kelabu. Ya, hitam kelabu. Murbad asalnya ini dari warna robad. Romad, ya. Yaitu tanah, warna tanah. Tanah kan bukan hitam, ya. Nah itu. Allahu a'lam dimisalkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena apa? Sebenarnya dia tidak buta-buta amat terhadap fitnah yang ada, yang dia hadapi, ya, yang dia lihat. Dia tuh lihat. Tetapi apa? Tetapi bagi dia menjadi samar, ya. Bagi dia menjadi samar, ya. Sehingga kenapa menjadi samar? Itu diterangkan dalam hadis setelahnya, ya. Bahwasanya la ya'rifu ma'rufa, ya, wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Dia tidak mampu, tidak mengetahui perkara yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari perkara yang munkar kecuali apa? Kecuali apa yang dia ambil dari hawa nafsunya. Jadi sesuai dengan hawa nafsunya. Al-haq, kebenaran yang ada di depan dia samar bagi dia, ya, samar bagi dia. Artinya bukan gelap sama sekali, bukan tidak tahu. Dia ini tahu, ya. Tetapi dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan, ya, untuk membedakan. Nah, ini fitnah yang dahsyat, ya, fitnah yang dahsyat. Yaitu yang ma zahara minha wa ma batan. Yang nampak, ya, nampak, kelihatan, terlihat. Tetapi yang apa? Yang batan, yang tersembunyi, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Nanti seperti itu kondisinya. Jadi ketika dia terkena fitnah tersebut, keadaannya hitam murbada, ya. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Dia tidak mengetahui perkara yang apa? Perkara yang ma'ruf. Dia tidak kenal mana yang ma'ruf, ya. Padahal sebenarnya itu tahu. Ya. Begitu pula dia tidak tahu perkara yang munkar, padahal sebelumnya dia tahu itu perkara munkar. Ya. Kok kenapa tidak bisa seperti itu? Kenapa tidak bisa membedakan? Ya. Kenapa? Illa ma ushriba min hawa. Kecuali apa yang dia ambil dari hawa nafsunya. Jadi tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat olehnya. Perkara yang ma'ruf tidak terlihat. Perkara yang ma'ruf dilihatnya munkar. Perkara yang munkar dilihatnya ma'ruf. Kenapa? Karena menyesuaikan hawa nafsunya. Itu yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Lalu para sahabat mengatakan na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah minal fitani, dari fitnah, ma zahara minha wa ma batan, apa yang nampak, ya, fitnah yang nampak, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Seorang terkena fitnah dunia, terasa, ya, terasa dia sudah, waduh, ana nih, sudah sibuk dengan dunia ini. Rasa dalam hatinya dia apa? Merasa dia sudah jauh dari agama, jauh dari ta'lim, merasa. Ya. Atau fitnah yang lainnya, ya, fitnah yang lainnya. Tetapi fitnah yang dahsyat ini, dia tidak terasa. Karena dia telah diabad, sudah digiring oleh hawa nafsunya. Bahaya. Bagaimana tidak bahaya? Karena dia tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat perkara yang ma'ruf. Karena sudah tertutup dengan hawa nafsunya. Begitu juga sebaliknya, dia tidak bisa mengingkari satu perkara yang munkar. Ya. Kenapa? Karena tidak mengenalnya. Bukan tidak mengenal, bukan tidak tahu, ya, sudah tahu dulunya, tetapi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah ad-dajjal, ya. Qalu, para sahabat menjawab, na'udzu billahi min fitnatid dajjal, kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Dan fitnah dajjal ini nanti adalah fitnah yang paling besar yang menimpa atau yang datang kepada kaum muslimin secara khusus dan umumnya kepada manusia. Allah rahimahullah ta'ala, wa amma na'imul qabr, maka adapun nikmat kubur, falil mu'minina as-sadiqina, maka itu untuk orang-orang mukmin yang jujur. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dirinya Allah, thumma istaqamu, kemuliaan dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, seraya mereka mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Wa abshiru bil jannah, dan beri kabar gembira kepada mereka dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Pada kalimat Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan bersedih. Ini adalah yang terjadi di apa? Di alam kubur. Yang ini merupakan nikmat yang paling besar. Ketika dia tidak ada kesedihan dan tidak ada rasa takut. Kemudian setelah itu, wa abshiru bil jannah, dan diberi kabar gembira kepada mereka dengan surga. Kapan? Ketika tegaknya hari kiamat. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang beriman kepada Allah, mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemuliaan mereka istiqamah. Kalimat thumma dalam bahasa Arab itu memiliki makna at-tarahi. At-tarahi itu adalah sesuatu yang ada waktu, ya, urutan sesuatu dengan yang lainnya itu ada waktu. Contohnya, ja'a Muhammadun summa Khalidun. datang si Muhammad, summa, kemudian, kalau bahasa Indonesianya kemudian, kemudian si Khalid. Nah ini si Khalid ini ada jangka waktu, ya, ada jangka waktu setelah datangnya si Muhammad, tidak langsung datang. Kalau menggunakan kalimat summa, ada jangka waktu berapa? Misalkan 1 jam, ya, atau 1/2 jam. Jadi ada apa? Ada jangka waktunya. Nah maknanya, seorang yang beriman, kemudian summa saqamu, seorang yang mengatakan dirinya beriman, kemudian dengan summa saqamu, kemudian dia istiqamah, ini ada jarak di antaranya. Apa ini? Ujian. Ujian yang menimpa seseorang ketika dia menyatakan beriman kepada Allah, ya, dia akan digoncang keimanannya, akan diuji keimanannya. Tetapi summa saqamu, kemudian dia istiqomah. Ujian istiqomah itu bukan berarti seorang beriman kemudian enggak ada ujian terus istiqomah, tidak. Kita perhatikan, ya, dan ini merupakan sunnatullah, ya. Dan ini merupakan sunnatullah, bukan hanya sunnatullah, juga disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang menyatakan dirinya beriman, kemudian dia biar istiqomah tanpa ada ujian. Ya. Seorang dikatakan istiqomah karena apa? Karena ujian. Karena ujian. Bagaimana dikatakan dia istiqomah tanpa ujian? Tidak bisa. Nah orang-orang ini, setelah menyatakan dirinya beriman, timpa ujian 1, 2, 3, ibtila, ya, fitnah dan seterusnya. Summa istaqom, kemudian dia tetap istiqomah. Ya. Apa untuk mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar kepada mereka, jangan kalian merasa takut. Takut, tentunya takut dari perkara-perkara duniawi, ya, takut dari perkara duniawi. Dia akan tenang, ya, dia akan tenang. Wala tahzanu, dan tidak pula dia akan bersedih, karena akan dijanjikan kepadanya kabar gembira. Wa abshiru bil jannah. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, dan ayat yang senada dengan ini, bahwasanya seorang ini akan diuji ketika dia menyatakan beriman, yaitu dalam surah Al-Ankabut, ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyakulu amanna, dia mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara dia tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibi. Maka kami mengetahui orang-orang yang jujur keimanannya dan orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, falaula idza balaghatil hulqum. Andaikan idza balaghatil hulqum, ketika sampai ruh tersebut di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian saat itu melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan padahal kami ini lebih dekat kepadanya daripada kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghayra madinin. Maka andaikan kalian ini tidak dikuasai, ya. Tidak dikuasai. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka kembalikanlah ruh tersebut in kuntum shadiqin jika kalian ini orang-orang yang jujur. Fa amma in kana minal muqarrabin. Maka jika orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, farauhu wa rihanu wa jannatun na'im, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Farauhu wa rihan itu adalah kesenangan, ya. Ayat ini menjelaskan tentang ketika ruh berada di tenggorokan. Yang menjadi syahid di sini adalah falamma in kana minal muqarrabin faruhu wa rihanu wa jannatun na'im. Yakni ruh yang mereka ini didekatkan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan nikmat surga, ya, nikmat surga yang didatangkan di kubur, nikmat surga yang didatangkan ke kubur, dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang tidak percaya akan adanya kematian atau merasa dirinya ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dirinya bebas dan tidak ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah mengatakan falaula in kuntum ghayra madinin. Andaikan kalian ini tidak dikuasai, ya, tidak merasa dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarji'unha, kembalikan coba. Kembalikan ruh tersebut in kuntum shadiqin, jika kalian ini orang-orang yang jujur. Tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun yang bisa mengakhirkan, ya. Tidak ada satupun yang bisa mengakhirkan kematian. Yang menunjukkan bahwasanya kita semuanya ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa 'anil Bara' ibn 'Azib. Dan dari Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fil mukmin, kepada seorang mukmin. Idza ajabal malakaini fi qabrihi. Ketika dia bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat fi qabrihi, di kuburnya, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwasanya menjawab pertanyaan atau fitnatul qabr, menjawab pertanyaan dari na'am, dari dua malaikat munkar dan nakir ini, bukan dihafalkan di dunia, tetapi seorang mengamalkan, ya, mengamalkan dari tiga pertanyaan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang ini, kondisi orang munafik, ya, kondisi orang munafik. Kalau orang kafir, ketika ditanya langsung hah la adrik, aku tidak tahu. Tetapi ketika apa? Ketika orang munafik ini ditanya, dia mengatakan, sami'tu nas yaquluna, ya, aku mendengar orang mengatakan tentang hal ini. Ketika ditanya man rabbuk atau man nabiyyu, ya, siapa nabi, dia mengatakan, aku mendengar orang mengatakan ini. Ini isyarah bahwasanya orang munafik ini tahu di dunia. Mereka tahu jawabannya ketika di dunia, tetapi ketika di kubur dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena di dunia dia tidak beriman, bukan hanya apa, di dunia dia tidak beriman, dia hanya sekedar di lisan saja, ya, hanya sekedar di lisan saja. Tetapi amalannya, hatinya jauh dari tuntutan tiga pertanyaan tadi. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, yunadi munadin minas sama, kemudian ada yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, membenarkan hambaku, fa'afrisuhu minal jannah, kemudian berikanlah kepadanya permadani dari surga, walbisuhu minal jannah, berikan kepadanya pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan kepadanya pintu yang menuju surga. Ala fayatihi min ruhiha wa tibiha, kemudian datang kepadanya dari angin dan bau surga ini, ya, ke kuburnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian diluaskan, ya, diluaskan untuknya di dalam kubur sejauh mata memandang. Ini adalah nikmat, nikmat kubur. Seorang yang mengatakan dirinya beriman kepada hari akhir, wajib pula dia beriman kepada apa? Nikmat kubur dan adab, dan adab kubur. Dan disebutkan pula di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan, bahwasanya satu hari Hani Maula Utsman, ya, Hani ini adalah budaknya atau bekas budaknya Utsman bin Affan. Melihat Utsman bin Affan, dia menangis ketika di hadapan kubur. Kemudian dikatakan kepadanya, disebutkan kepadamu al-jannah wan nar, ya. Dzukira indaka al-jannah wan nar. Disebutkan di sisimu surga dan neraka. Falam tabqi. Engkau tidak menangis. Wa tabqi min hada. Sementara engkau malah menangis dikarenakan ini. Maksudnya dikarenakan kubur. Kemudian Utsman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur ini, awwalu manazil min manazil akhirah. Bahwasanya kubur ini merupakan tempat, ya, tempat langkah pertama dari langkah-langkah atau tempat-tempat menuju akhirat. Jadi seorang ketika masuk dalam kubur, masuk ke alam barzah, alam kubur, berarti sudah melangkahkan kakinya ke kehidupan akhirat. Bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman naja minhu fama ba'dahu aisar." Barang siapa yang selamat di situ, di langkah yang pertama, "Fama ba'dahu aisar minhu," maka setelahnya itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan hadis ini, naam, faman, naam kalimatnya, oh, kama qala nabi, ya, faman syaqiya fihi fama ba'dahu ashad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, di kubur tersebut dia binasa, ya, maka perkara setelahnya itu lebih apa? Lebih berat, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ma ra'aitu manzaran ya afzau atau ma ra'aitu manzaran qad afzau minal qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat ya, tidaklah aku melihat satu pemandangan yang paling menakutkan, paling mengerikan daripada apa? Kubur. Kenapa? Karena merupakan apa? Ijakan pertama menuju kehidupan akhirat. Bukan hanya itu. Kalau dia selamat di situ, maka setelahnya itu lebih mudah. Tetapi kalau dia binasa di situ, maka setelahnya itu lebih berat lagi. Lebih berat. Qala rahimahullah ta'ala wa qad dhalla qaumun min ahli zail. Sungguh telah tersesat satu kaum dari orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang tersesat. Fa ankaru adab al-qabri, maka mereka pun mengingkari akan adanya azab kubur. Wa na'imaha, dan nikmat kubur. Za'imina, yang mereka meyakini anna dhalika ghairu mumkin, bahwasanya hal tersebut itu tidaklah mungkin. Limukhalafatihi alwaqi', kata mereka, karena itu menyelisihi kenyataan. Bagaimana, kata mereka? Qalu, mereka mengatakan, fa innahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrih, sesungguhnya andaikan dibongkar dari mayit ini kuburnya, atau kuburnya ini dibongkar, la wujida kama kana 'alaihi, pasti akan ditemukan seperti dalam keadaan biasa saja. Ya. Kalau dibongkar enggak apa-apa, biasa aja. Ya. Tidak ada apa-apa. Barangkali di situ ada makanan, ya itu mungkin ya, kata mereka. Atau misalkan ada permadani yang disebutkan dalam hadis. Wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala diqin. Dan kubur ini tidak berubah, baik itu menjadi luas ataupun menjadi sempit. Wa hadza az-za'mu batilun. Persangkaan atau keyakinan ini adalah keyakinan batil. Bisyar'i, berdasarkan syariat, wal hissi. Hissi, hissi ini panca indera, ya. Wal aqli, dan akal. Jadi terbantah secara syariat, ya. Artinya terbantah secara dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga terbantah secara apa? Panca indera. Dan juga terbantah secara akal. Dari mana? Beliau berkata, wa amma syar'u, maka adapun secara syariat, faqad sabaqatin nususu ad-dala ala subuti adabil qabri wa na'imi. Maka adapun dari sisi syariat, telah lalu dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya azab kubur dan nikmat kubur, sudah lewat, ya. Sudah jelas ada dalil-dalilnya, ya. Wa fi sahihil Bukhari, ini ditambah lagi, dan disebutkan di dalam sahih Bukhari min hadis Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas, qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, dari tembok Madinah, maksudnya keluar daerah Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'adzaban fi quburihima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dua manusia yang sedang diazab di kuburnya. Wa dzakara al-hadis, dan kemudian menyebutkan hadis, wa fihi, dan di dalamnya, dalam hadis tersebut, anna ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak beristitar, istitar itu bersuci, ya, minal baul, dari kencing. Di dalam riwayat lain, min baulihi, dari kencingnya. Wa annal akhara kana yamshi bin namimah, dan yang lainnya, dan yang satu. Dan yang satunya, dia melakukan namimah, mengadu domba, ya, mengadu domba antara dua orang muslim, antara kaum muslimin. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, li muslim la yastanzihu minal baul, dia tidak bersuci dari air kencing. Dalam hadis ini sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya ini sedang diazab. Ya, sedang diazab. Kemudian apa sebabnya mereka diazab? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama dia tidak bersuci dari air kencing, kemudian yang kedua dia melakukan namimah. Ini misalnya jam berapa? Masih ada. Wa ammal hissi maka adapun hissi, secara hissi yaitu secara panca indera, fa innan na'ima, maka sesungguhnya orang yang tidur, yara fi manamihi, dia melihat di dalam mimpinya, annahu kana fi makanin fasihin bahijin, bahwasanya dia merasa berada di tempat yang luas, ya, terbuka, yang yatana'amu fihi, yang dia merasakan nikmat. Misalkan di situ ada buah-buahan, ada makanan yang lengkap dan seterusnya. Aw annahu kana fi makanin dhiqin muhsin, atau dia berada di makan atau di tempat yang sempit dan menakutkan. Ya ta'allamu minhu, yang dia merasa sakit dan merasa apa? Takut, ya. Merasakan sakitnya di tempat tersebut. Wa rubbama yastayqidu ahyanan mimma ara mimma ra'a. Dan terkadang dia bangun, ya, terkadang dia bangun karena apa yang dia lihat, ya. Karena apa yang dia lihat. Wa ma dzalika fa huwa ala firasyhi, ya. Nah, dalam keadaan itu dia berada di apa? Di kasurnya. Setelah bangun hilang semua, ya, setelah bangun hilang semua. Ya. Dia di dalam di apa? Di atas kasurnya, fi hujratihi, ala ma huwa alaihi, ya, di kamarnya. Seperti yang dia berada sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Dia merasakan nikmat, ya, ketika dalam mimpinya, ketika dalam mimpinya. Maksud beliau, kita baca dulu, wa naumu akhul maut, sementara tidur ini adalah saudaranya kematian. Seperti disebutkan dalam ayat walihada sama Allah taala wafatu, maka dengan ini, karena ini Allah subhanahu wa taala menyebut wafat itu adalah kematian. Apa Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya, Allah subhanahu wa taala mematikan jiwa. Ya. Yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Yakni mempertemukan jiwa, ya, di dalam mimpi dengan orang yang belum mati. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, maka Allah subhanahu wa ta'ala memegang, ya, yang ditentukan padanya kematian, wa yursilul ukhra, dan melepaskan yang lainnya, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Di sini menunjukkan bahwasanya ruh bisa bertemu ketika di dalam mimpi, ya, ketika di dalam mimpi. Dan ini wakil terjadi, ya, di kisah-kisah salaf ini terjadi. Nah, yang menjadi syahid adalah kematian ini adalah saudaranya, apa, tidur ini adalah saudaranya kematian. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Hanya saja orang yang mati Allah tahan. Nah, yang tidak mati Allah kembalikan sampai waktu tertentu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Wa ammal aklu, maka adapun dari sisi akal, fa inan naim, Maka sesungguhnya orang yang tidur fi manamihi, di dalam tidurnya, yara ru'ya al-haq, melihat mimpi yang benar, al-mutabiqatu lil waqi', ya, yang sesuai dengan kenyataan. Wa rubbama ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi, terkadang dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifatnya, ya, sesuai dengan sifatnya. Sebelum melanjutkan, di antara secara hissi, ya, dalil secara hissi, ketika kita melihat ada dua orang yang sedang tidur, ya, sedang tidur, yang satu mendapat kenikmatan, yang satu sedang bersedih, ya. Kedua-duanya apa? Kedua-duanya di tempat itu. Yang satu dapat tempat yang luas, ya. Yang satu tempat yang sempit dan berbahaya dan menyakitkan. Tetapi kita yang melihatnya, yang terjaga, biasa-biasa saja, ya. Biasa-biasa, biasa saja. Tidak ada perubahan seperti itu. Kamakan, ya. Seperti keadaan semula. Tetapi ketika orang ini bangun, dia menceritakan, ana dapat ini, ana senang. Yang satu bercerita sedih. Ya, yang satu bercerita sedih. Dan itu terjadi di dunia. Ya. Dan itu terjadi di dunia. Apalagi nanti akan dibahas bahwasanya, ya, alam kubur ini, alam barzakh ini sudah beda alam dengan alam dunia. Ini di alam dunia aja terjadi. Maksudnya itu, ya. Secara hissi, secara panca indera, kejadian seperti ini di alam dunia saja terjadi. Dan akal kita, ya, akal kita itu tidak bisa menembus ini. Apakah kita mengatakan, ah, masa gak percaya lah. Gak percaya. Ini kenyataan mimpi. Dia kenyataan bermimpi seperti itu. Dan ini juga sama. Dan dia juga pernah mengalami juga. Ada mimpi, ya, mengalami mimpi enak, mimpi senang, dan mimpi sedih. Mengalami. Dan itu terjadi di dunia seperti ini. Dia tidak mana buktinya? Hah? Enggak kan? Karena dia sadar, ini adalah alam mimpi. Tapi yang menjadi syahidnya adalah hal ini terjadi di dunia. Ya, hal ini terjadi di dunia. Ya. Nah, apalagi tentang alam kubur ini beda alam, ya, alam barzah, ya, alam barzah, alam gaib, tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan dengan apa, alam dunia. Padahal tadi di alam dunia pun terjadi yang seperti ini, yang akal kita ini tidak bisa menembus, ya. Nah, itu maksudnya, ya, yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah taala. Alhamdulillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dalil secara akal yang menunjukkan bahwasanya adab kubur dan nikmat kubur ini ada, ya. Adab kubur dan nikmat kubur ini ada. Insyaallah kita akan bahas secara akal pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.